Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat rahmatullahi Allah sekalian. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah nikmat kurnia-Nya kepada kita, taufik dan hidayahnya, nikmat kesenangan, kesihatan dan kelapangan masa. Semoga Allah Subhanahu wa Taala mempergunakan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita untuk kita mentaati Allah Subhanahu wa Taala dan mencari keridhaan-Nya. Dan antara perkara yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala adalah menuntut ilmu agama dan mendalamkan kefahaman kita di dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa Taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan hal demikian, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikannya kefahaman di dalam agama. Dan alhamdulillah kita sedang membaca hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, di dalam bab qada'il atau adab qada'il hajah, bab adab membuang hajat. Dan telah kita baca beberapa buah hadis berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadisnya. Yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa apabila mendatangi al-khala, tempat qada hajat, beliau akan menanggalkan cincin beliau. Dan telah kita bahaskan sedikit tentang sanad hadis tersebut dan juga tentang fiqh hadis itu. Dan telah kita katakan daripada sudut sanadnya, hadis ini termasuk hadis yang lemah, iaitu terdapat illah, kecacatan yang halus di dalam hadis itu. Walau bagaimanapun, telah kita sebutkan juga bahawa hampir ulama hampir sepakat beramal dengan kandungan hadis tersebut, kerana mereka tahu bahawa cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat padanya tulisan nama Allah Subhanahu wa Taala. Secara khususnya tulisannya adalah Muhammad Rasulullah. Jadi ada nama Allah Subhanahu wa Taala, ada yang mengatakan nama Lafzul Jalalah itu ada di tengah-tengah cincin itu. Kemudian di hujung-hujungnya Muhammad dan Rasul. Wallahu a'lam. Yang penting mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin masuk ke tempat qada hajat akan menanggalkan cincin tersebut disebabkan tidak layak memasukkan sesuatu yang ada zikrullah ke dalam tempat-tempat seperti itu. Kemudian mereka membahaskan juga tentang perkara-perkara lain ataupun tempat-tempat lain yang tidak layak kita masukkan sesuatu yang terdapat padanya zikrullah. Dan telah kita sebutkan pandangan Imam Malik ibn Anas rahimallahu ta'ala, bahawa beliau amat keras dalam bab ini. Beliau sampai melarang kita masukkan apa juga kitab ataupun tulisan berbahasa Arab walaupun dia tidak berkaitan dengan agama. Kemudian kalau dia bukan dalam tulisan bahasa Arab, jika ia berkaitan dengan agama ataupun ada padanya sebutan nama Allah, yang ini daripada sudut maknanya, maka ia juga dilarang dimasukkan ke dalam tempat qada hajat. Dan kalau kita tanya apakah dalil Imam Malik rahimahullah ta'ala, mereka akan kata bahawa dalilnya adalah makna yang terdapat dalam hadis seperti ini. Maknanya adalah untuk mengagungkan, mensucikan nama-nama Allah Subhanahu wa Taala daripada tempat-tempat yang kotor dan tidak layak. Dari sudut makna, kira-kira ia adalah satu perkara yang disepakati oleh semua orang beriman pada Allah Subhanahu wa Taala. Dan umum firman Allah Subhanahu wa Taala, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka yang demikian itu termasuk tanda ketakwaan hatinya. Dan itu daripada ataupun dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan biasa. Jadi kalau kita ingat untuk menanggalkan sesuatu yang ada nama Allah ataupun kitab, kita letakkan di luar, itu alhamdulillah, baguslah. Cuma kalau kita terlupa dah masuk kat dalam, maka kalau kita boleh keluar balik, maka itu lebih baik. Kalau tidak boleh, maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka mengatakan kalau boleh kita selitkan kat mana-mana yang tidak berhadapan dengan najis tersebut, maka itu lebih baik lagi, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, masukkan di dalam sarbannya, kalau orang pakai sarban lah, ataupun letakkan, masukkan dalam mulutnya, ini cincin tu, ataupun tempat yang ada berdekatan yang jauh sikit daripada dari tempat qada hajat. Dalilnya adalah daripada sudut apa? Darurat itu ditakdirkan menurut kadarnya. Darurat itu ditakdirkan yuqaddaru biqadariha. Itu adalah satu kaedah di dalam bab darurat. Bukan makna darurat aja kita boleh ambil sepuas-puasnya. Seorang yang tidak menjumpai makanan yang halal dimakan, tetapi hanya dia jumpa adalah najis ataupun bangkai, maka dalam keadaan darurat boleh atau tidak boleh dia memakannya? Jawabnya boleh. Perkara yang haram tadi sekarang telah dibolehkan kerana keadaan darurat. Tapi apakah boleh dimakan keseluruhnya sampai kenyang? Jawabnya tentu sekali tidak. Tetapi hendaklah dia memakan sekadar melepaskan kelaparan yang membawa kepada atau boleh membawa kepada mautnya. Baik, dan tidak dibenarkan untuk dia kita paket kan daging bangkai itu supaya bila tak jumpa makanan lagi dia apa, dia makan. Tidak dibenarkan kecuali kalau dia yakin ataupun dia berat sangkaan bahawa dia tak akan jumpa makanan yang halal lagi, jadi bolehlah dia bawa bangkai tersebut, jika diperlukan baru dia makan. Jadi ini menunjukkan bahawa kaedah ini disepakati oleh ulama, ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dikadarkan pada kadar. Jadi kalau seorang wanita yang perlu diperiksa oleh doktor lelaki kerana tidak wujudnya doktor perempuan dan perlu melihat auratnya, jadi adakah dia buka semua auratnya di hadapan doktor tersebut? Jawabnya tentu sekali tidak. Tempat yang perlu dilihat saja, bukan semuanya. Dan ini semua beramal dengan kaedah darurat tersebut kerana asalnya adalah haram, jadi dibolehkan kerana ada uzur dan daruratnya, maka kita ambil kadar darurat dan uzur tersebut sahaja. Kemudian hadis yang berikutnya adalah berkaitan dengan zikir yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali ingin masuk al-khala, iaitu tempat qada hajat. Dan kita dah katakan bahawa al-khala pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua macam. Yang pertama adalah bangunan yang khusus ada pintu ya untuk qada hajat. Dan ulama telah mengkisahkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai tempat qada hajat di antara rumah Aisyah dan rumah Fatimah radhiyallahu anhumah. Yang sekarang ni ada kat dalam apa ni? Dalam pagar yang ada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dah kira apa ni, sebahagian daripada tausiah ataupun keluasan masjid. Nah. Dan satu lagi tempat qada hajat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di luar, di tempat-tempat jauh. Antaranya adalah kawasan Baqi', Baqi' al-Gharqad. Sekarang tu perkuburan Baqi' itu adalah tempat yang kosong, jauh daripada orang ramai. Mereka biasa juga qada hajat di sana dan tempat-tempat lain lagi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk tempat bilik qada hajat, beliau sebelum masuk beliau akan baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi aw al-khubuthi wal khaba'ith, dengan baris depan ba'nya ataupun baris mati ba'nya, dua-duanya sahih, ada dalam riwayat yang sahih. Baik. Dan telah kita katakan kalau dia adalah tempat lapang, maka bilakah yang seharusnya dia baca doa ini? Maka jawabnya adalah bila dia dah nyangkung dan nak angkat seluar atau kainnya, nak buka auratnya untuk qada hajat, ketika itu dia baca. Dan kemarin ada soalan, apakah dalil bahawa jin dan syaitan itu berada di tempat qada hajat? Kita katakan dalilnya adalah hadis ini. Tapi lepas itu saya teringat kita pernah sampaikan waktu kita syarah Sahih Muslim, ada satu riwayat secara sarih, secara spesifik menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada khabarkan innaha tahduruha syayatin, bahawa tempat qada hajat ini dihadiri oleh syaitan-syaitan. Jadi jelas apa ni daripada riwayat yang sahih ini, dia ada salah satu daripada kitab Sunan, sama ada Sunan Abu Dawud ataupun Sunan An-Nasa'i. Jadi menerangkan mungkin kita katakan hikmah membaca doa ini, dan bahawa tafsiran Al-Khubth dan Al-Khaba'ith sebagai jin jantan atau syaitan jantan dan syaitan betina paling tepat berbanding dengan tafsiran-tafsiran lain. Kita ada sebutkan tiga tafsiran tentang khubs dan khaba'ith. Yang pertama adalah khubs itu adalah kejahatan, adalah umum kejahatan, aku berlindung kepadamu daripada kejahatan. Dan kalau tafsiran kedua adalah al-kufr, maknanya aku berlindung kepadamu wahai Allah daripada kekufuran, salah satu daripada banyak atau macam-macam kejahatan. Dan tafsiran ketiga adalah yang lebih khusus lagi, iaitu syaitan jantan dan syaitan betina. Dan pendapat yang ketiga, tafsiran ketiga lebih tepat sesuai dengan riwayat tadi dan juga daripada sudut makna. Nah, kita pergi kepada hadis pada malam ini, hadis berikutnya ke surat berapa? 177 hadis 81. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazah fayastanji bil ma' muttafaqun alaih. Yang maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kamar kecil, aku dan seorang anak sebaya denganku membawakannya air sekantung kulit dan tongkat kecil, lalu beliau beristinja dengan air itu. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Jadi kita dah katakan kalau hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersama, ia adalah hadis yang paling sahih. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, kemudian Imam Muslim saja, ataupun selepas itu hadis yang diriwayatkan mengikut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu ada pembahasan tentang kedudukan sanad-sanad yang sahih. Jadi kalau Bukhari Muslim dua-dua dah riwayatkan, ini menunjukkan dia adalah riwayat yang amat amat sahih. Jadi hadis ini sekali lagi daripada Anas radhiyallahu an, khadam pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memanglah beliau paling tahu tentang perkara-perkara yang berlaku di ataupun yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rumahnya, khususnya dalam dekat yang berkaitan dengan qada hajat dan seumpamanya. Nah, jadi kata dalam hadis ini kita lihat lafaz-lafaznya, iaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi dalam bentuk kana, maknanya ia berlaku lebih daripada sekali. Nah, itu asalnya mengikut pendapat kebanyakan ulama usul fiqh, bila ada kana maknanya ini bukan sekali saja, lebih daripada sekali. Dan kalau lebih daripada sekali, maknanya ada makna sunat di situ. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk al-khala, masuk tempat qada hajat, fa ahmilu, maka aku mengangkat ana wa ghulamun nahwi, aku dan seorang anak ataupun budak lelaki, nahwi yakni seperti ku. Jadi di sini Anas bin Malik kita tahu adalah seorang ghulam ketika hadis ini berlaku, sebab beliau baru berumur lebih sikit daripada 10 tahun. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk Madinah selepas hijrah, beliau baru berumur 10 tahun, kemudian beliau telah berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah wafatnya baginda. Jadi lebih kurang 9 atau 10 tahun beliau telah berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Jadi umur 10 tahun hingga ke 20 tahun tu lebih kurang masih lagi dikira sebagai ghulam. Jadi aku dan seorang lagi anak Nahwi. Di sini terdapat pembahasan ulama, siapakah anak yang satu lagi yang berkhidmat bersama Anas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan beliau adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Tapi ulama, sebagian ulama menolak pendapat ini sebab mereka kata Abdullah bin Mas'ud bukan gulam lagi, dia dah dewasa dah. Baik. Dan ada yang mengatakan dia adalah orang lain dan dia adalah sama ada sebaya dengan Anas bin Malik, masih anak kecil lagi, ataupun dia seorang yang selalu berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menunjukkan bahawa bukan seorang saja yang berkhidmat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa orang lain. Naam. Dan ini menunjukkan apa? Boleh berkhidmat untuk orang lain walaupun dia orang merdeka. Anas ni hamba ke ataupun merdeka? Orang yang merdeka. Boleh tak orang merdeka berkhidmat untuk orang lain? Jadi jawabnya apa? Jawabnya boleh, tapi dengan syarat-syaratnya lah. Jangan sampai kita suruh dia berkhidmat dengan kita dalam perkara yang dilarang dalam agama, ataupun perkara yang menghina mereka, dan dalam sesuatu perkara yang tidak direbai oleh mereka. Maksudnya mereka tak suka berkhidmat dengan kita, itu dah kira paksa. Jadi ada pun para sahabat ridwanullah alaihim, mereka berkhidmat suka rela mencari keridaan Allah SWT dalam berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua dalam had-had yang disyariatkan. Jadi kalau dalam urusan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun orang alim dalam hal-hal yakni perkara yang mereka perlukan, qada hajat dan sebagainya, maka itu dibolehkan. Tapi jangan lebih daripada itulah. Sampai orang tu boleh jalan pun diangkat dukung dan sebagainya. Dan mereka betul-betul rendahkan diri mereka dengan orang tersebut yang dianggap sebagai syekh ataupun alim, sebagai yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, di mana mereka mencium kaki dia pun mereka cium, bukan tangan dengan kepala je, mereka cium sampai kaki dia. Tentu sekali ini telah terkeluar daripada yang digariskan oleh syariat. Jadi hukum berkhidmat pada orang yang afdal ini dibolehkan, tapi ada beberapa syarat. Yang penting daripada syarat-syarat ini apa dia? Hendaklah kita yakin bahawa akan selamat daripada fitnah. Jadi kalau kita tak yakin bahawa ini akan mengakibatkan fitnah, maka jangan kita berkhidmat kepada orang lain walaupun dia orang alim sekalipun. Dan aman daripada fitnah ini ada dua angle sebenarnya. Satu adalah jangan sampai fitnah itu melanda orang yang kita khidmatkan, ini orang alim tersebut, sehingga bila kita khidmat pada dia, kita angkat selipar dia, angkat air dia dan sebagainya, baik-baik dia jadi orang alim betul, Rabbani, tahu-tahu dia jadi alim apa? Ulama su pula, eh? Dia dah jadi bangga, dia jadi sombong dan seterusnya, sehingga dia jadi apa? Seolah-olah jadi tuan kepada anak-anak murid ni. Dan ini pun pernah berlaku dan sampai sekarang kita masih lihat lagi. Satu lagi sudut fitnah adalah pada orang yang berkhidmat pada, sehingga kan apa, orang itu akan menundukkan dirinya sehingga seolah-olah jadi hamba dan taat kepada syekhnya ataupun orang alim tersebut, sehingga kan mendahului kata-kata perbuatan orang alim itu atas apa? Atas syariat, atas qala Allah dan qala Rasul. Jadi perbuatan syekh dia semuanya betul walaupun dibawakan dalil yang menyalahinya, sebagaimana yang selalu berlaku. Sebab tu ada satu riwayat yang masyhur, terdapat dalam kitab-kitab siar tentang Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Beliau satu hari itu jalan keluar seorang diri, maka tahu-tahu dia datang orang jalan belakang dia. Maka Ali pun berhenti dan tanya, kenapa kamu ikut aku? Jadi mereka berkata, kami lihat engkau jalan seorang-seorang, kami kesian pula, kami nak temankan kau, nak temankan aja. Ali radhiyallahu an memang seorang yang masyhur, orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak fadail keutamaannya, bahkan beliau Amirul Mukminin. Tapi Ali bin Abi Talib kata, jangan buat. Fa innaha fitnatun litabi'in wa matbu'. Sesungguhnya dia adalah fitnah bagi orang yang mengikut dan orang yang diikuti. Dengan cakap ni siapa? Ali bin Abi Talib. Memang layak kalau ada orang khidmat kepada beliau dan temankan dia bila dia jalan. Tapi Ali larang. Jangan sampai kita apa ni, sampai jadi fitnah pada orang yang mengikut, sehinggakan apa, mengagungkan, mendewakannya lebih daripada yang sepatutnya. Dan bagi orang yang diikuti, walaupun asal dia orang alim dan sebagainya, tidak mustahil akan datang syaitan pada hatinya ataupun sesuatu yang akan membuatkan rusak hatinya, dan dia akan bercakap ataupun melakukan perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan riwayat ini menolak apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendakwa sayang kepada Ali bin Abi Talib ataupun ahli bait Rasulullah SAW secara umum. Ali radhiyallahu an, kalau ada mereka buat macam gitu, apa yang mereka buat sekarang seperti yang dilakukan oleh Syiah Imamiyah, tentu sekali Ali bin Abi Talib akan apa, akan lebih-lebih lagi melepas tangan atau lepas diri daripada ulu melampau mereka mengagung-agungkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Kita tahu pada zaman Ali bin Abi Talib ada yang sembah Ali, ada Syiah yang sampai kata Ali itu adalah Tuhan, ada kata dia Nabi dan seumpamanya. Akhirnya Ali bin Abi Talib tangkap mereka dan kumpulkan mereka dan bunuh mereka dengan membakar mereka dalam api hidup-hidup. Itu adalah perbuatan Ali radhiyallahu anhu terhadap orang yang melampau terhadap beliau. Walaupun membakar dengan api itu tidak disetuju oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan sebagian sahabat lain, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jangan seorang mengazab dengan azab Allah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yakni azab Allah berdekat dengan api neraka, dengan api lah. Jadi kita kalau nak hukum orang, jangan sampai kita gunakan api untuk bakar dia. Kalau nak pancung kepala dia ke apa ke, masih boleh lagi. Dia sudut-sudut itu je yang sahabat tidak setuju. Adapun Ali radhiyallahu anhu menghukum mereka dan membunuh mereka, itu tidak diingkari oleh para sahabat sebab mereka telah kafir kerana telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan salah seorang daripada hamba-Nya. Naam. Jadi itu berkenaan dengan berkhidmat kepada orang yang fadil atau punya kelebihan, terutama sekali ibu bapa. Terutama sekali bila ibu bapa atau orang yang alim itu amat memerlukan bantuan kita. Naam. Baik, fa ahmilu ana wa ulamun nahwi, maka aku mengangkat aku dan seorang ulam, seorang lagi yang seumpama aku, idawatan mimma. Idawah adalah satu bekas yang diperbuat daripada kulit. Zaman dahulu tak ada plastik, jadi bekas mereka buat daripada kulit lembu atau kulit unta atau mungkin kulit kambing. Jadi dia tidak berapa besar lah. Idawatan mimma, jadi dalamnya ada air, jadi dia akan bawa air tersebut. Dan juga satu benda lagi yang mereka bawa, wa'anazatan. Anazah ni adalah tongkat kecil. Dalam terjemah dia cuma cakap tongkat saja. Dan kita kalau dengar tongkat, kita faham tongkat lah biasa, pendek aja. Tapi anazah ni bukan tongkat untuk buat jalan. Orang yang susah nak berjalan tu pakai tongkat anazah tak? Itu mereka pakai asar. Asar tongkat yang kita semua tahu. Kain lah kita katakan. Tapi kalau anazah ni, dia tajam. Dia dekat ujung dia ada mata besi tajam. Pasal kalau campak, kena memang boleh mati. Dia kira apa? Bukan tongkat lah, dia kira apa? Tombak. Tapi tombak pendek, tombak kecil. Jadi, satu kata ulama, kemungkinan Anas bin Malik radhiyallahu an, bila dia seorang-seorang jumpa ataupun berkhidmat dengan Nabi SAW, jadi dia kena bawa dua-dua benda tu lah. Apa ya? Air dan tombak kecil tu, anazah. Jadi kalau kawan dia lagi satu pula yang ada khidmat, kawan dia tu pula yang bawakan air dan tombak kecil tu. Tapi kalau dua-duanya ada bersama-sama, maka takkan dua-dua nak bawa kan? Jadi satu bawa air, satu bawa tombak. Nah, dengan itu mereka kompromikan pendapat-pendapat ulama semua, tidak menyalahi antara satu dengan lain. Nah, jadi boleh tolong menolong lagi untuk berkhidmat dengan orang yang mempunyai kelebihan ini. Baik. Adapun air. Baik. Kenapa mereka bawa air? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak masuk tempat qada hajat, itu tak disebutkan. Tapi kita boleh apa? Istinbat kan. Sebab bila qada hajat, kita nak istinja. Istinja tahu? Membersihkan apa ni, badan kita daripada najis yang telah kita keluarkan itu. Ya kan? Jadi bila pakai air atau bawa air, menunjukkan bahawa air adalah alat untuk istinja. Jadi ini dalil bahawa Nabi SAW menggunakan air untuk istinja. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan ulama. Tapi khilaf di kalangan ulama adalah boleh tak pakai selain air untuk istinja, pakai tisu paper atau pakai apa? Batu zaman dulu. Jadi hadis ini tidak menyebut pun tentang beristinja dengan selain air. Jadi tak boleh kita jadikan hadis ini bahawa kita hanya boleh istinja menggunakan air. Sebab kita ada dalil lain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang tu bila nak beristijmar, yakni membersihkan daripada qada hajat, gunakan batu bilangan yang ganjil. Jadi maknanya boleh juga istinja dengan batu, tapi lafaz di bahasa Arab dia bukan istinja lah, istinja aja maknanya dengan air, iaitu istijmar, gunakan batu. Kemudian mereka membahaskan tentang mana yang lagi afdal, gunakan air ke atau gunakan batu. Naam. Jadi kita baca sikit dalam kitab sekolah kerana dah ada, muka surat 178, tafsir hadis. Yang dimaksud al-khala' di sini adalah tanah lapang. Jadi khala' dekat sini tanah lapang, bukan lagi bilik air. Kenapa kita tak tafsirkan sebagai bilik air? Sebab mana ada orang bawa tombak pergi apa? Pergi bilik air. Betul tak? Orang kalau dah bawa tombak ni mesti buang air dekat mana? Dekat luar, dekat tanah lapang. Itu karinah. Kalau tak sebut, maknanya mungkin dalam bilik air juga. Jadi waktu ulama tafsirkan, yang dimaksudkan di sini adalah tanah lapang berdasarkan karinah anazah, membawa tombak. Kerana biasanya apabila beliau berwuduk atau solat di tanah lapang, beliau akan gunakan tombak tersebut untuk menjadi pembatas sutra. Ini adalah sunnah Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Lepas Bilal azan, Nabi SAW akan solat dan dia akan dicucuk, cacak-cacak kan tombaknya kat depan, dan Nabi SAW akan solat belakang ataupun belakang tongkat tersebut atau tombak tersebut. Jadi ini satu lagi kegunaan anazah, tongkat ini. Dan ia juga digunakan untuk apa? Penutup. Yang ini sutra bila nak qada hajat dengan meletakkan kain di atasnya, ataupun selain daripada kain di atas tongkat tersebut. Jadi sebab Nabi SAW bila qada hajat kat luar, kadang-kadang tak jumpa pokok. Pokok pun tak ada kat padang pasir. Kadang-kadang macam bukit pun tak ada. Jadi macam mana? Nak berjalan berapa jauh lagi nak cari apa bukit apa semuanya, tak lapang, tanah lapang. Jadi Nabi SAW akan cacakkan tongkat tersebut dan letakkan ridak. Ridak tu kain. Nabi SAW juga pakai kain macam sarban, tapi kerana dia pakai kain aja. Jadi daripada sangkutkan dekat atas bahu, macam kain pakai tu tak dekat bahu. Habis bila nak kotak macam sekali terjatuh kan, anak ayam punya kerja. Jadi lepaskan, gantung dekat apa? Tombak. Jadi Nabi SAW kan diri ataupun kan nyangkung di belakang, di depan tombak tersebut. Jadi orang kat belakang tak nampak. Jadi itu antara tujuan apa? Tongkat tersebut. Dia multi purpose. Apa lagi agak-agak kegunaan tombak tersebut? Kata ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun orang Arab biasa pakai. Ini bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pakai. Orang Arab biasa bawa tombak ni bila orang keluar dalam safar. Jadi bila nak qada hajat, kalau tanah itu tanah apa? Keras. Kalau kita buang air kat tanah keras, apa akan jadi? Dia akan mercik, kena balik badan, dah kotor, dah susah nak cuci. Jadi apa mereka buat dengan tombak tu agak-agak? Ha? Mereka apa? Korek. Bukan korek lubang lah. Jadi mereka cuma apa dipanggil tu, buang yang apa yang keras-keras tu semuanya. Jadi sampai jumpa yang macam agak-agak lembut sikit tu, bila kau tak ajak, dia tak mercik. Itu lagi satu kegunaan tombak. Kalau tongkat tak boleh. Jadi tombak tu belakang dia tu ataupun hujung mata dia tu besi. Sebab tu, dan satu lagi perkara, ni kau agak padang pasir, apa lagi kegunaan tombak tu, awak dah cacat kat belakang. Taruhlah ada benda datang jalan. Bukan rabbit lah, rabbit tak, awak tak kisah awak tengah naik ni. Kalau datang benda yang nak makan awak, at least ada apa? At least ada tombak, ada ular ke ada apa semuanya, at least kita boleh jadikan dia sebagai senjata untuk protection. Banyak kegunaan. Jadi tongkat, tombak ni banyak kegunaan. Sebab tu Nabi Musa AS ditanya oleh Allah SWT, wama tilka biyaminika ya Musa, apakah yang ada di tangan kanan wahai Musa? Mereka tanya nak tahu. Takkanlah Allah SWT tak tahu, Allah Maha mengetahui. Tapi nak ajak berbual dengan Nabi Musa AS. Qala hiya asaya, dia kata ini adalah tongkatku. Qala hiya asaya, apa? Qala hiya asaya wa ushu biha ala ghanami. Wa matilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya ushu biha ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Aku gunakan tongkat ini, kata Musa alaihi salam, untuk aku push. Maknanya kalau daun-daun tak sampai kambing nak makan, aku ambil tongkat tu untuk apa tu? Untuk dekatkan, jadi kambing dia boleh makan. Tak payah dia nak potong-potong atau apa semuanya. Sebab kambing ni suka makan daun lebih daripada makan, daripada makan rumput. Siapa yang tahu bila kambing tahu lah, dia rumput dia tak suka sangat. Dia suka apa? Daun-daun apa semua. Yang atas-atas tu yang dia kejar. Ada kambing boleh panjat pokok yang itu beranjat. Ya? Ha. Bukan, tapi bukan macam kucing lah dia panjat. Macam panjat. Dia lagi suka daun yang ke atas dia memilih. Jadi Nabi Musa AS gunakan tongkat tu untuk apa tu? Dekatkan daun-daun itu untuk kambingnya. Wa ushu biha ala ghanam. Dan kadang-kadang pakai tongkat untuk ala-ala apa? Ala-ala kambing. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan tongkat ni banyak lagi kegunaannya untuk aku. Macam ada yang terkurang kat, sekarang tak ingat. Yang penting kat sini adalah qala ya asaya atawakkau biha. Aku gunakan untuk apa? Untuk sandaran, untuk bila nak jalan itu gunakan untuk jalan. Tawakkau biha wa ushu biha ala ghanami wa la fiha ma'aribu. Nah, lepas tu Allah SWT suruh apa? Dengan tongkat tu. Qala alqiha ya Musa. Campakkanlah ia wahai Musa. Bertanya tu ada sebab. Bukan tak tahu apa benda kat tu, tapi untuk apa? Suruh campakkan tongkat yang kau selalu pakai, macam-macam benda kau pakai tu, tongkat biasa je, sekarang campak. Jadi fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Tahu-tahu je dia bertukar jadi ular yang bergerak. Bukan ular mati, tak ada apa-apa, ular apa? Bergerak. Jadi sekarang Musa sendiri takut. Lepas tu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah SWT untuk apa? Ambil balik yang dicampak tu tadi. Tapi sekarang dia bukan apa? Bukan tongkat. Dia apa? Dia ular. Siapa yang berani nak campak tadi boleh, pasal pegang tu mula tongkat. Tapi sekarang nak ambil dia tu, dia masih ular lagi. Itu yang seram sikit. Jadi dia ambil juga. Bila dia ambil, dia jadi apa? Dia jadi tongkat. Itulah ayah ini mukjizat untuk Nabi Musa AS bila dia nak pergi jumpa Fir'aun nanti. Oleh kulihat, tongkat memang banyak digunakan oleh orang-orang Arab. Kita juga dengan lembing yang kecil seperti ini. Ada pun Anazah ini pun ada kisah dia juga. Tongkat ini, ada yang mengatakan tongkat ini ada sejarah. Ini adalah tongkat yang diberikan oleh An-Najashi sebagai hadiah. Tahu Najashi? Raja Ethiopia tu yang masuk Islam. Dia ada berikan hadiah Tiga tombak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beri satu pada Abu Bakar dan satu dia beri pada Umar, satu lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai. Ada yang mengatakan inilah anazahnya ataupun lembing yang diberikan oleh Najasyi. Kemudian ada yang mengatakan ada kisah lain dalam peperangan apa entah, Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu an, dia memiliki sebilah lembing. Jadi dekat di antara di perang Uhud. Jadi di antara orang-orang musyrikin ni ada satu orang, nama dia siapa saya tak ingat. Dia pakai full battle order lah dengan semua dia punya apa dia panggil tu, dia punya baju besi dia, sehingga yang nampak cuma mata dia je. Ni nak pergi perang ni, dia pakai hijab habis punya. Yang nampak cuma apa? Cuma mata dia. Jadi kalau kena panah, kena apa semuanya, dia imun lah kira kan. Baik. Jadi Azubair bin Awam, tak apa, bismillah, dia ambil tu punya lembing tu, dia aim dekat mata. Pasal itu je yang apa? Yang terbuka. Dia aim dekat mata. Dia aim kena mata tersebut. Jatuh orang tersebut. Tu menunjukkan expertnya orang Arab apa, pakai lembing, ar-ramy. Sebab tu antara apa ni yang digalakkan oleh Nabi SAW, suruh melatih dalam apa? Dalam naik kuda dan apa? Ar-ramy. Itu adalah quwwah dalam yang tafsirkan oleh ulama dalam ayat surah Al-Anfal. Jadi kena bila dah sampai tu, aku nak tarik balik lembing aku tu, tak boleh. Jadi aku terpaksa pakai kaki aku pijak pipi dia, aku tarik. Bila aku tarik, terbuka semuanya. Pipi-pipi dia semua dengan kulit-kulit dia semua terbuka. Itu punya power dia. Dia apa ni? Dia campak lembing tersebut, anazah. Jadi Nabi SAW nampak, Nabi SAW minta Az-Zubair bin Al-Awwam, bari pergi berikan aku anazah tersebut. Jadi dia pun berilah. Jadi Nabi SAW pakai lembing tersebut. Ha, inilah lembing dia, kata sebahagian ulama sejarah. Saya tak cek lagi lah sanad dia ke apa benda. Kemudian bila Nabi SAW wafat, katanya diberikan kepada siapa tak? Abu Bakar. Lepas tu beri pada Umar. Lepas tu akhirnya diberikan kembali kepada Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Nah, al-kulihal, kisah orang Arab dengan apa ni, dengan lembing ini banyak sekali. Jadi ini juga anazah yang digunakan kalau Nabi SAW nak berkhutbah dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa apa ni yang mereka katakan, bila nak khutbah Jumaat, khatib kena pegang apa? Tungkat. Itu bukan tungkat. Tungkat mana dah besar macam tu, tebal macam itu. Siapa yang angkat siapa? Awak boleh angkat berapa lama? Tungkat macam lebih besar 2 kilo. Yang awak nampak kat mimbar tu semuanya kan, takkan itu yang Nabi SAW pakai. Dalam hadis tu Nabi SAW sedang khutbah di luar. Jadi itu menunjukkan dia sama, dia mesti adalah khutbah hari raya. Dan bila di luar, tak ada mimbar, tak ada mimbar, betul tak? Jadi tak ada mimbar, tak tempat nak pegang. Kalau ada mimbar, kita boleh pegang hujung-hujung mimbar tu. Jadi Nabi SAW bersandar dengan atas apa? Atas apa tu yang panah tu? Busur panah. Busur panah tu kan besar kan? Ada besar macam orang juga. Nak lebih kurang gitu, Nabi SAW bersandar dengan busur panah tu. Ialah itu riwayat yang sahih. Yang menunjukkan bukan mesti pakai tungkat ataupun dia adalah satu sunnah. Jadi kalau dah ada mimbar macam sekarang, buat apa kita nak letak tungkat besar lagi? Lepas tu kena transfer, macam transfer baton. Tungkat tu innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus bila ada proses apa? Prosedur paskan tungkat. Nanti khatib tu pun angkat tungkat tu, naik pelan-pelan sampai ke atas, kat situ. Lepas tu pegang. Sebab tungkat Nabi SAW pakai ke tak pakai tungkat? Bila Nabi SAW pakai tungkat? Hanya untuk khutbah dia bawa tungkat? Ataupun diberikan tungkat padanya? Tentu sekali tidak. Nabi SAW bila dah tua, dah susah nak jalan, baru dia pakai tungkat. Nabi muda-muda mana pakai tungkat? Jadi dia pakai tungkat bila dah, kalaulah katakan bila zaman Nabi SAW dah tua, dia pakai tungkat dan kebetulan nak khutbah, dia sadar kan kat tungkat tersebut. Kalau dia pegang busur panah, kalau dia pegang anazah tombak, dia bersandarkan atas tombak. Jadi maknanya dia bukan sebahagian daripada satu sunnah khutbah. Sehingga kan kita kena upah carpenter mahal tu. Itu kayu apa, jati ke apa tu. Dengan ukiran apa-apa semuanya, besar semacam. Jadi tak mungkin kita buat mahal-mahal tu, membazir je harta rakyat, lepas tu letak dekat apa? Dekat mimbar kat situ, cuba pakai untuk apa? Untuk imam pegang kat situ. Sedangkan mimbar dia cantik, boleh pegang tepi, boleh pegang. Kalau tak ada pun, kita pegang tangan kita je, sudahlah. Jadi tujuannya supaya apa ni, kita diri dengan stable bila kita bercakap. Betul je. Jangan sampai kita gini-gini semua bila kita cakap kan. Waktu khutbah tak disunat kan kita pandang kanan, pandang kiri, sana sini. Pandang misalnya orang cakap, dia stable je. Tapi kalau kita mengajar apa semuanya, kita pandang kanan, kita pandang kiri, ya. Tengah pun sama, depan, belakang. Tapi bila khutbah, pandang straight je. Orang yang nak kena apa ni, semua nak kena face al-khatib. itu yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalah dia bila disalahfahamkan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar atas busur panah, jadi mereka kata bersandar atas tongkatlah apa dan sebagainya. Itu bukan perkara yang amat penting lah dalam hal ini. Cuma yang kita takut bila taruhlah ustaz tu, dia tak nak pegang tongkat, dan kata ni lah ustaz ni tak tahu khatat atau khutbah lah apalah dan sebagainya. Diorang lagi pandai daripada apa? Ustaz. Pasal apa? Dia bawa benda yang lain daripada yang mereka tahu. Jadi silap dia siapa? Siapa yang ajar diorang macam tu lah. Kita belum cerita tentang naik tangga mimbar tu, satu step kaki satu, lepas tu kaki kiri satu, lepas tu naik satu kaki kanan, kaki kiri lagi satu, satu step, lepas tu tiga, kalau ada tiga, kalau ada sepuluh, wah, macam sebagian masjid bila nak naik atas tu. Adakah macam gitu sebuah sunnah Nabi SAW? Jadi bila kursus-kursus khutbah untuk khatib dan sebagainya, mereka bawa benda-benda macam ni, senang tak ada dalil. Jadi naiklah macam biasa. Yang penting jangan naik ke langkah kabut, terus lompat ni atas lah. Dan bukan macam orang sakit, apa, orang tu sangat nak naik pelan-pelan sangat. Macam biasa sudah naik. Tak lihat macam mana mereka letakkan benda-benda ni sebagai adab. Sedangkan dia bukan adab. Itu keluar daripada topik dalam hal ini. Jadi anazah ni ataupun tombak ni, tombak kecil ni banyak kegunaannya. Jadi satu bawa air, Anas kata kalau kawan dia lihat ada, akan bawakan tongkat dia kasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air untuk cebok. Lepas tu tongkat tu untuk kalau nak apa ni, nak anu tanah tu, adjust tanah kita kata kan. Lepas tu cacatkan tombak, letakkan kain di sana dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan hajat kat situ. Jadi ini satu adab. Apa faedah kita boleh dapat daripada hal ini? Bahawa bila nak qada hajat, antara adabnya ni, pra adab ni, yang belum lagi buat pra qada hajat lah, adab pra qada hajat, kita kena make sure apa yang kita perlukan untuk qada hajat tu dah ada, kita kena ready. Jadi sekarang air dah ada, masalah kita, wah semangat dah baca doa apa semuanya, masuk toilet dah habis qada hajat, alamak air buka tak ada air, isu pun tak ada, apa pun tak ada, dah kalang kabut, terpekik-pekik lah. Silap dia apa? Dia terlupa satu lagi adab. Nabi SAW bila qada hajat, dia apa? Standby apa? Standby air. Nanti dalam satu riwayat dia suruh Muawiyah radhiyallahu anhu pergi ambilkan air. Belum pergi toilet dah standby air. Jadi apa kita buat kalau kita masuk lagi? Kita masuk adab juga. Selain dah baca doa apa sebenarnya, kita kena check air ada tak ada. Sekali air ada tapi titik tu titik. Habislah awak. Kalau kat dalam ada yang terus tak check, tak ada tap, dia tak kisah, dia boleh masuk je. Dia tak check pun kat situ tak ada paip. Macam mana? Lepas tu tengok tak ada orang kat luar, buka, pergi kat sink nak pergi ambil air. Kan kena air punya kerja. Jadi ni basic adab ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tu ni tak ada tap, pergi cari botol ke cari apa benda, isi je. Macam ini pun dah cukup kan untuk qada hajat, insyaAllah. Baru dah masuk, dah selamat. Itu yang kita boleh belajar daripada hadis ini. Hadis ini sahih. Baik. Teruskan lagi baca lagi. Jadi beliau gunakan tongkat tersebut untuk menjadi pembatas, atau beliau gunakan sebagai penutup dengan meletakkan kain di atasnya atau yang lainnya, atau kebutuhan lainnya yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dan kerana melayaninya di rumah adalah tugas isteri-isteri beliau. Jadi bila Nabi SAW keluar nak qada hajat, kalau kat luar lah, takkan isteri dia nak pergi ikut dia, temankan bawa air, bawa tongkat. Jadi siapa yang pergi? Budak-budak ni lah, macam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tentang siapa anak muda yang bersama Anas itu, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan dia adalah Ibnu Mas'ud, dan penggunaan kata ghulam dalam hadis tersebut adalah sebagai kiasan saja. Yang ini pasal mereka tahu Ibn Mas'ud itu bukan ghulam lagi, dah tua dah. Ibn Mas'ud dah masuk Islam daripada dekat Mekah, di antara orang yang awal masuk Islam, sabiqun al-awwalun radhiyallahu anhu. Baik, tapi pendapat ini dibantah sendiri oleh ucapannya Nahwi sebaya dengan, kerana Ibn Mas'ud ketika itu sudah dewasa, tidak sebaya dengan Anas dalam usianya. Mungkin dimaksud dengan Nahwi sebaya denganku adalah sama seperti saya sebagai pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan ini yang benar. Kerana Ibn Mas'ud adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawakan sepatu dan siwak beliau. Atau mungkin jadi hanya sebagai kiasan saja seperti dalam syarah. Ada juga yang mengatakan anak muda itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah pun dah tua. Ada yang lain mengatakan dia adalah Jabir bin Abdullah. Baik, hadis tersebut menunjukkan bolehnya minta bantuan kepada anak kecil atau istinja dengan air. Boleh. Akan tetapi bahkan untuk orang dewasa pun boleh. Akan tetapi telah dikutip dari pendapat Imam Malik bahawa dia membantah kebenaran kalau Nabi SAW beristinja dengan air. Padahal beberapa hadis telah menegaskan hal tersebut. Jadi ada satu lagi masalah tentang hukum beristinja dengan air ataupun dengan batu. Imam Malik kata dengan batu. Dan dia kata tak ada riwayat mengenai Nabi SAW beristinja dengan air. Jadi kita dah baca hadis ini. Hadis ini sahih. Jadi kita tidak perlu mendengarkan bantahan Imam Malik tersebut. Macam mana pun alim seorang itu, ada aja mungkin dia tersilap pandang radhiyallahu anhu. Ada yang berpendapat bahawa beristinja dengan air lebih rajih, lebih kuat daripada beristinja dengan batu. Dan sepertinya pendapat ini berdasarkan pertimbangan bahawa menyuruh anak kecil untuk membawakan air merupakan tambahan taklif, bebanan saja. Mana lagi senang bawa batu ke bawa air? Air batu 3-4 biji, 3 biji 5 biji sikit ajalah kan. Bukan batu besar nak pergi bawa bila nak tak hajat. Air lagi susah nak bawa, tumpah atau apa semuanya. Jadi ini menunjukkan gunakan air walaupun susah lagi afdal. Ini semua istinbat para ulama lah. Seandainya sama je air dengan batu atau batu lebih kuat, nescaya hal itu tidak dibutuhkan. Nah, baik, jumhur ulama berpendapat bahawa yang lebih utama adalah menggunakan keduanya. Penanti sebutkan dahulu Mazhab Syafi'i gunakan dua-dua sekali. Tapi kalau dua-dua sekali, mana kita pakai dulu, air ke batu dulu? Jawapnya gunakan batu dulu baru pakai air. Dari sudut logik memang itu lagi bagus. Saya tak membazir air. Takkan dah pakai air lepas tu nak pakai batu lagi. Jika cuma menggunakan salah satunya saja, maka air lebih utama. Ini kebanyakan ulama mengatakan gunakan air lebih bagus. Wa nazzalna wa anzalna minas sama'i man tahura. Itu asalnya air itu adalah pensuci, tahura, iaitu mutahhira. Hal ini jika orang yang beristinja itu tidak ingin melaksanakan solat sesudah itu. Tetapi jika dia hendak solat sesudahnya, maka ada perbezaan pendapat. Tak sempat nak sambung, takut dah masuk isyak. Kita sambung ke tadi. Allah Rahim, Alhamdulillah, wahdah, assalatu wassalamu ala nala nabiya ba'dah. Amma ba'dah. Kita sedang membaca syarahan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Berkaitan dengan bagaimana beliau dan seorang anak muda lain berkhidmat mengangkat air dan tombak untuk Rasulullah SAW sebelum beliau qada hajat. Dan pembahasan yang sedang kita bincangkan adalah berkaitan dengan hukum beristinja dengan air ataupun dengan batu, mana lebih afdal. Jadi kita kembali kepada kitab muka surat 179, renggan yang terakhir. Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala berkata, jumhur ulama berpendapat bahawa yang lebih utama adalah menggunakan keduanya, ini air dan batu sekaligus. Jika cuma menggunakan salah satunya saja, maka air lebih utama. Hal ini jika orang yang beristinja itu tidak ingin melaksanakan solat sesudah itu. Yang ini menggunakan air saja. Tapi jika dia hendak solat sesudahnya, maka ada perbezaan pendapat. Bagi yang mengatakan sah dengan menggunakan batu, maka menggunakan air tidak wajib. Tapi bagi yang berpendapat bahawa batu saja tidak sah, maka wajib menggunakan air. Kenapa mereka berpendapat demikian? Mesti lepas pakai batu, pakai air lagi. Sebab ni nak solat. Dan antara syarat sah solat apa dia? Mesti bersih badan daripada najis. Baru kita berwuduk dan kita solat. Jadi menunjukkan bahawa mereka kata bahawa beristijmar, kita bersihkan dengan batu, tidak membersihkan najis. Jelas pendapat ini batil. Pendapat ini pendapat yang amat salah, bersalahan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, وَمَنْ إِسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ, barang siapa yang beristijmar dengan menggunakan batu, hendaklah digunakan bilangan batu yang ganjil. Yang ini 1, 3 ataupun 7, 5, 7 dan sebagainya. Yang penting ganjil. Jadi menunjukkan boleh kita beristinja cukup dengan batu. Nabi SAW tidak mensyaratkan kita lepas pakai batu pakai air. Nah, sama ada kita selepas qada hajat itu kita ingin naikkan solat ataupun tidak umum. Nah, ada pun hakikatnya bahawa terdapat lagi kita katakan bekas najis tersebut, sebab kita tahu batu tu tak cukup kuat untuk menghilangkan najis, maka yang demikian itu dimaafkan oleh syariat. Jadi memang syariat suruh pakai batu, takkan syariat tak tahu bahawa ada lagi kita katakan bekas, lebih-lebih lagi kalau qada hajat besar. Jadi mesti ada lagi kita katakan kesannya walaupun dah pakai batu. Jadi syariat tidak memandang kepada bekas tersebut. Jadi itu semua dianggap sebagai tahir ataupun suci, dan boleh kita lepas tongkat wuduk dan tunaikan solat. Dan satu keringanan daripada syariat, tidak semestinya kita pakai batu. Kemudian ulama telah membahaskan, selain daripada batu, boleh tak mengambil hukum batu? Jawab kita, boleh, tapi dengan syarat hendaklah dia sesuatu yang kesat. Kesat maknanya dia boleh, maknanya dia berfungsi macam batu. Adapun kalau tak boleh, maknanya kalau kena dia makin meribak lagi contohnya, maka tidak ada faedah kita pakai perkara tersebut, maka hendaklah kita beristinja dengan air ketika itu. Jadi kalau macam tisu dan sebagainya, jawabnya boleh, tapi mesti cukuplah tisu ni. Nah, kemudian hendaklah yang selain batu itu bukan dua perkara, iaitu tulang ataupun najis binatang, rauf. Jadi kalau kita jumpa tulang macam dah macam batu lah, antik betul, tak boleh kita gunakan untuk istijmar. Ada hadis Nabi SAW, Nabi SAW diberikan Nabi SAW melarang beristijmar dengan menggunakan tulang, sebab tulang itu adalah daripada ataupun makanan untuk saudara kita daripada bangsa jin. Sebab lepas kita makan, kalau orang Islam makan daging, dia bagi bismillah kan, dan daging itu tentulah daging yang halal. Jadi kita tinggalkan tulang, sebab kita makan daging, tulang kita tak makan. Jadi lebihan daripada tulang tersebut adalah makanan untuk apa? Untuk jin Islam. Tetapi mereka tak makan tulang. Jangan dengan jin tu makan tulang, tercekik ni jin. Bila jin makan, kita nampak tulang, tapi bila jin makan, dia penuh dengan daging macam asal. Dengan syarat bila kita baca, bila kita makan, kita baca bismillah. Jin pun dapat makan. Adapun tai binatang ternakan kita, lembu, kambing, unta, ya, itu adalah makanan pula untuk binatang ternakan jin. Jadi binatang ternakan jin punya makanan bukan rumput yang apa yang kita ada ni, ataupun daun macam tadi tu kan. Gua teringat saya tadi ayat dia, qalahi asaya atawakkau alaiha, bukan dia, atau qalaku bersandar atau bertelekan dengan tongkat tersebut. Ma'usyubiha ala banami, gunakan untuk alam atau sebagainya, kambing-kambing. Jadi kalau binatang ternakan jin, kambing jin, lembu jin, unta jin dan sebagainya, mereka tak makan, tak makan dedak atau apa semuanya, dia makan najis daripada kambing kita, najis daripada lembu kita, unta kita dan seumpama. Ah, tu dia. Sebab tu kata ulama, kata Ibn Taymiyyah rahimahullah dan ulama-ulama lain, ini dalil bahawa najis daripada binatang ternakan yang halal dimakan tidak najis. Maknanya dia tinja dia tu bukan najis. Sebab boleh dimakan oleh jin. Jin tak makan najis. Jin Islam lah. Jadi dilarang makan ataupun menggunakan tulang untuk istijmar dan juga menggunakan najis binatang, tinja binatang untuk untuk istijmar. Kita boleh pakai batu, kayu dan sebagainya. Adapun menggunakan batu dan air, sebagaimana di dalam kitab mengatakan, jumhur ulama mengatakan inilah yang terbaik. Daripada sudut akal memang betul, pakai batu dulu, kita dah bersihkan tempat najis tu. Bila kita pakai air, dah tak perlu pakai banyak air, jadi lebih bersih lagi lah. Dan kurang pakai air. Daripada sudut apa ni, teknikalnya memang betul. Ini afdal daripada sudut yang lebih membersihkan. Kemudian terdapat riwayat yang mentafsirkan ayat dalam surah Taubah, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Di dalam masjid yang diasas dengan ketakwaan itu, sama ada dia masjid Nabi ataupun masjid Quba atau dua-duanya sekali, terdapat di dalamnya, dalam masjid itu adalah lelaki-lelaki yang suka membersihkan diri. Yuhibbuna an yatatahharu, maka Allah SWT pun amat mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Kemudian bila ditanyakan kepada ahli Quba, apa yang kamu buat sehingga dapat pujian daripada Allah SWT, dalam Al-Quran juga katakan, bila kami lepas qada hajat, kami istijmar dan diikuti dengan al-istinja, ini dengan air. Lepas pakai batu, mereka pakai air. Tapi riwayat ini dihukum lemah oleh ramai ulama hadis. Di mana wallahu yuhibbul muttahhirin. Tu ada perbezaannya, bukan mutatahirin, ini kesucian yang dimasukkan sini lebih daripada sudut maknawi mereka beribadat, berzikir dan sebagainya di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala bahawa tidak ada satu hadis pun bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut perbuatan ataupun sabda beliau menggabungkan dua jenis istinja ini, iaitu dengan batu dan juga dengan air selepas. Tidak ada. Yang akan beliau katakan ini adalah satu bid'ah, sama ada pakai batu atau pakai air saja. Kalau aku lihat perkara ini, saya rasa apa ini boleh dibahaskan. Yang penting di sini adalah menggunakan batu saja adalah sah. Ini adalah mengikut pendapat yang kuat dalam hal ini. Baik, kemudian di antara adab beristinja dengan air. Tapi satu perkara nak diingatkan tentang istijmar dengan batu ni, bukan kita boleh kiaskan istijmar tu dengan najis yang terdapat di anggota badan lain atau di tempat lain. Istijmar ni khusus untuk najis yang keluar di tempat keluar najis. Kalau air kecil dia, dekat lekarnya atau parasnya, ataupun kalau air besarnya dekat duburnya, dekat tempat tu je yang kita pakai untuk istijmar. Kalau dah tempias air kencingnya, contoh kena kaki atau kena peha, boleh tak ambil batu sap kita select, kita katakan dekat peha, boleh tak? Konon-konon tu istijmar. Jawabnya apa? Tak boleh, kena pakai air. Nah, kalau dia, minta maaf, dia ceret berit air besar dah tertempias sampai kat kaki contohnya, boleh tak ambil batu atau tisu dia, dia lap aja? Jawabnya apa? Tak boleh. Dia buat untuk sah, untuk solat tak sah. Jadi yang itu semua dah kena pakai air. Rukhsahnya, keringanannya hanya tempat keluar najis tersebut saja. Jadi kalau zakar, maluan zakar, ataupun kalau dekat keliling dubur tersebut, itu saja boleh. Nah. Apalagi kalau dia kena pakaian dan tempat-tempat lain, memang tak boleh pakai batu apa? Bersihkan, itu mesti pakai air. Ya. Baik, kemudian kita teruskan lagi sikit. Di antara adab beristinja dengan air adalah mengusap tangan dengan tanah ketika selesai beristinja. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal khala'a ataitu bima'in fi taurin aw ratwatin fastanja minhu thumma masaha yadahu 'ala al-ardh. Yang maksudnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kamar kecil, saya membawakan air untuk beliau dalam bejana kecil atau bejana dan bejana kulit atau bejana kulit. Lalu beliau beristinja dengannya. Kemudian beliau mengusap tangannya di tanah. Ini hadis yang hasan bagaimana dalam nota kaki. Ini satu lagi sunnah. Sebab kita akan gunakan tangan juga, kita tuang dengan tangan kanan air tersebut dan kita gunakan tangan untuk bersihkan tempat keluar najis tu kan. Kalau kita gunakan air, jadi maknanya tangan kita dah pegang sedikit daripada kemaluan ataupun najis tersebut. Nabi SAW walaupun dah bersih, disunatkan untuk apa ni, sapu dekat tanah. Sebab zaman Nabi SAW toiletnya masih tanah lagi, sama ada kat lantai tapi berjauhan sikit lah ataupun kat tembok. Jadi kalau sekarang tak guna kita anu sebab semua seramik dan sebagainya, tak boleh bersihkan tangan kita. Jadi kita tak perlu nak buat hal tersebut. Jadi ini semua ada makhul ataupun dia ada makna yang boleh difahami daripada perbuatan ini. Jadi kita bila buat itu, mestilah dia munasabah, maknanya boleh mencapai matlamat. Kalau tak boleh mencapai matlamat, bersihkan tangan, tak perlu kita buat hal ini. Setakat konon nak ikut apa? Ikut sunnah. Tapi sunnah kena pakai akal juga. Mana yang perbuatan itu mempunyai illah, mempunyai sebab yang boleh masuk akal, maka kita mesti amalkan mengikut apa tu, mengikut keadaan ni. Baik. Jadi ada pun pakai sabun dan sebagainya, semua bukan syarat untuk beristinja. Tapi nak pakai boleh tak ataupun bid'ah? Tak, tentu sekali ini bukan bid'ah. Lagi bersih, lagi bagus, lagi wangi, lagi bagus. Nak spray apa semua tak ada hal. Boleh? Kan? Sekarang tisu pun ada yang wangi punya tisu dan seterusnya. Tak ada masalah. Nah, cuma jangan sampai kita jadikan sebagai syarat sahnya istinja, wajib. Kalau tak buat berdosa, tak sah dan seterusnya. Itu dah melampau sangat. Nah, ada soalan tadi nak tanya tadi? Tisu nak kena nombor ganjil. Tisu ada nombor ke? Tak ada, tak faham. Maksudnya bilangan ganjil. Tisu ni bukan semua tisu boleh pakai. Tisu kalau selai macam mana ingus-ingus pun boleh tembus, itu tak boleh pakai lah. Tak guna tu. Jadi kena apa? Lipat-lipat kan, kasi macam tebal sikit. Berapa tebal yang boleh. Kalau tisu yang jenis apa ni, apa dia panggil tu, heavy duty yang tu lagi bagus. Yang itu lagi bagus. Jadi kita tebal-tebalkan dia. Sebab kalau letak aja terus dia tembus semuanya, tak ada apa-apa. Makin kita kena, makin kotor lah. Jadi tebal sikit, pakai banyak kali lah. Saya rasa tisu boleh pakai lebih lagi. Tapi yang penting, bila kita last tisu yang kita pakai ataupun last batu yang kita pakai, kalau bilangan dia ganjil, taruhlah 7, dah bersih, dah kita dah tak payah buat apa-apa lah. Dah tak payah apa-apa lagi. Tapi kalau last kita bersihkan tu, bila dia hilang tu, dah tak basah lagi, taruhlah dia bilangan yang ke-6 ataupun ke-8, maka kita tambah lagi satu kali. Walaupun dah bersih, tambah lagi satu kali supaya ganjil kan dia. Itu maknanya nombor yang ganjil, bilangan yang ganjil. Sampai kata ulama, haram kalau kita gunakan bilangan yang genap. Maknanya dah 6 tu kita tak tambah lagi, tak tambah lagi satu. Sebab Nabi SAW perintah untuk menggunakan bilangan yang ganjil, asal perintah dia wajib. Ala kulli hal, jadi mengusapkan tangan di tanah. Kemudian satu lagi riwayat oleh Nasa'i dari hadis Jarir, dia berkata, pernah aku bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau ke kamar kecil untuk buang air. Kemudian beliau berkata, wahai Jarir, berikan aku alat untuk bersuci. Lalu aku bawakan beliau air dan beliau pun beristinja dengan tangannya, lalu menggosokkan tangannya ke tanah. Ia akan dijelaskan dalam bab mandi. Ada bab mandi sahih Muslim. Memang Nabi SAW selepas mencuci kemaluannya, tangan dia tu apa? Dia akan gosok di tanah dengan kuat. Jadi maksud dia adalah untuk bersihkan tangan, sebab dah gunakan untuk apa ni, membersihkan najis. Jadi kita pakai tangan. Kemudian tangan apa nak pakai, tangan kanan atau tangan kiri, tu akan datang dalam bab adab lagi sikit, dalam beberapa hadis yang berikutnya. Sebelum tu kita teruskan satu lagi hadis lagi, insya-Allah sempat ni. Hadis yang ke-82. Wa anil Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudil idawata fantalaqa hatta tawara anni faqadha hajatahu, muttafaqun alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ambillah kantung kulit. Lalu beliau pergi sampai tidak kelihatan dariku. Lalu beliau buang air. Hadis muttafaqun alaih. Jadi antara lafaz hadis ini adalah Nabi SAW berkata kepada Mughirah, ambillah idawah. Idawah itu adalah kantung kulit, yang ini untuk isi air. Jadi agaknya apa Muawiyah buat? Dia pergi ambil ataupun dia buat bodoh je? Dia pergi ambil. Baik, ini menunjukkan apa? Boleh perintah orang untuk apa? Buat sesuatu khidmat untuk kita. Walaupun dia orang dewasa, walaupun dia orang merdeka. Sebab Muawiyah Mughirah radhiyallahu, orang yang merdeka, orang dewasa. Bahkan dia sayyidul kaum, dia adalah ketua kaum. Ini maksud Islam lewat dalam peperangan Bani Mustalib ataupun selepas itu perang Hunain. Dan selepas itu beliau telah jadi governor lama di di Syam. 20 tahun dia jadi governor di sana. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Baik. Kita tahu Mughirah adalah sahabat yang riwayatkan hadis tentang apa? Satu atas khuf. Mughirah biasa dengan Nabi SAW, lebih lagi dalam safar beliau. Jadi ambil kantong kulit. Jadi tentu sekali dia pergi ambil. Jadi isu dia adalah, adakah dia pergi dan dia cuma ambil satu kantong kulit yang kosong ataupun ada isi? Nabi SAW suruh ambil apa? Kantong kulit. Nabi tak suruh bawa apa? Kantong kulit yang ada isi apa? Air. Tapi ada air ke tidak agaknya bila dia ambil tu? Dia ambil yang ada air ke tak ada air? Ada. Macam mana awak tahu eh? Awak dah tengok eh? Daripada sudut apa? Maksudlah tentu sekali Nabi SAW nak kata ajak. Ni dalam safar, Mughirah disuruh ambil kantong kulit. Otomatik dia tahu yang ada air idawatan minmak macam tadi. Cuma tak payah nak sebutkan, Nabi tak payah nak sebutkan, bawa kantong kulit yang ada air. Kalau betul gitu, menunjukkan sekali lagi bahawa sunnah istinja dengan air. Nah, Nabi SAW istinja dengan air. Bukan kita nak zuhudnya pasal kita pakai batu. Baik, kemudian beliau pergi. Tawara anni. Hatta tawara anni. Jadi dia pergi sampai jauh daripada aku. Jadi Mughirah bawakan air itu, Nabi SAW ambil. Dan dia pergi jauh daripada Mughirah. Jauh sampai hampir tidak kelihatan. Zahirnya dah tak kelihatan lagi Nabi SAW. Satu lagi sunnah kita ambil tentang adab qada hajat. Hendaklah bila kita nak qada hajat dekat luar, hendaklah kita pergi jauh-jauh daripada orang ramai. Daripada dua sebab. Yang pertama, bila kita jauh daripada orang ramai, orang tak nampak kita bila kita buka aurat kita. Ya ke tidak? Yang kedua, kalau kita qada hajat jauh daripada orang ramai, orang tak bau hajat kita. Itu kata lagi kemah jelas. Sebab tu Nabi SAW akan pergi jauh. Cuma ada satu riwayat dalam Sahih Muslim, Nabi SAW qada hajat di belakang rumah orang je. Dia datang kat satu rumah, lepas tu dia qada hajat dekat luar. Kata ulama, sebabnya tempat itu adalah tempat memang boleh qada hajat punya. Dan orang rumah pun tak marah. Jadi tempat buang sampah. Bisatah ataupun Subatah atau kaum. Subatah maknanya tempat biasa diorang buang sampah. Dan Nabi SAW dalam hadis tu qada hajat dalam keadaan berdiri. Juga tidak salah atau makro qada hajat dengan berdiri. Jadi penting sini Nabi SAW pergi jauh. dan tak disebutkan sini ada cacat apa ni, tungkat atau lembing dan sebagainya. Tapi kalau ada jauh tak perlulah, ada tak kurang dah tak nampak. Lalu beliau pun qada ataupun bilang buang air ini qada hajatahu. Jadi hadis ini sebagai dalam kitab adalah dalil bagi orang yang ingin buang hajat agar bersembunyi dari keramaian orang. Tapi hukumnya tidak wajib. Ini ada saja. Kerana dalilnya berdasarkan dalil fi'il, perbuatan yang tidak menunjukkan kewajipan. Ini kata mereka setakat perbuatan Nabi SAW. Tetapi hukumnya boleh jadi wajib jika berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkan menutup aurat dari pandangan orang. Dan telah diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang memerintahkan untuk memasang tabir. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi tempat buang air, maka hendaklah dia menutup dirinya dengan tabir. Jika tidak mendapatkannya, tidak mendapatkan kecuali hanya dengan menumpukkan pasir, buat pasir macam bukit sikit, maka hendaklah dia membelakanginya sebagai tadbir. Kerana sesungguhnya syaitan mempermainkan bantat anak Adam. Siapa yang melakukannya, sungguh dia telah berbuat baik. Tapi siapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak berdosa. Jadi maknanya sunat saja ikut zahir hadis ini. Tapi hadis ini da'if, kata Syekh Ghani rahimahullahu ta'ala. Jadi asalnya wajib untuk menutup aurat walaupun ketika qada hajat. Sebab Nabi SAW kalau tak ada pakai tongkat dan tidak boleh sembunyi daripada orang ramai, dia akan panggil sahabat untuk jadi tabirnya. Jadi sebagaimana dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW panggil Hudzaifah radhiyallahu anhu, mari dekatlah sampailah dia betul-betul di belakang Nabi SAW. Nabi SAW qada hajat belakangnya. Jadi dia gunakan sahabat, orang jadi apa ni, jadi tabirnya. Sebab tak ada tempat lagi nak sembunyi. Jadi ini semua dibolehkan. Baik, saya cukup hadis ini. Saya tak sempat. Ada apa-apa soalan? Berwuduk ke mana? Terserah ni. Wuduk ataupun solat. Berwuduk itu dalam kitab bahasa Melayu je. Kitab bahasa Arab wuduk juga. Hadis Anas tadi, yang kita tahu sunat adalah meletakkan tabir. Ini sutra, benda yang boleh menghalang orang yang salat tu daripada orang apa ni, orang lalu lalang daripada orang salat. Jadi orang bila nampak pembatas tu, dia tak akan lalu depan orang yang sedang salat, dia akan lalu depannya lagi. Itu tujuannya sutra. Ataupun wuduk tak ada pula. Ada juga wuduk ataupun salat. Ha? Dalam bahasa Melayunya ada wuduk, ada wuduk atau salat. Cara bahasa Arab. Kana idza tawaddaa shalla ilaiha. Jadi terjemahan dia yang salah. Jazakallahu khairan. Jadi saya betulkan dia punya terjemahan. Awak betulkan terjemahan dia. Kerana biasanya apabila beliau telah berwuduk, beliau akan solat. Dia pun guna tongkat tersebut tu jadi pembatas tu, ataupun macam inilah. Yakni beliau lepas wuduk, beliau akan solat menghadap kepada apa? Kepada batas tersebut, tongkat itu. Jadi dah wuduk tu tak perlu nak pakai pembatas. Dah lepas wuduk nak solat kan? Yang saya kata tadi, diorang akan Bilal akan cacatkan tongkat ataupun lembing Nabi SAW itu dan SAW akan semayang dekat. Ada soalan lain? Ini ada satu soalan dan apakah dalil syarak yang menyuruh membaca ta'awudz sebelum memulai membaca Al-Quran dan membaca sadaqallah selepas membacanya? Quran dalil syarak adalah ayat Al-Quran sendiri, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim, surah An-Nahl. Bila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah beristi'adah, minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Adakah dah lepas dibaca baru kita baca auzubillahi minasyaitanir rajim, atau tengah-tengah baca, atau ketika nak baca? Jawabnya idza kat sini, idza qara'ta, apabila engkau hendak baca. Yang kita dah kata kan, ulama menjadikan sesuatu yang dekat kepada sesuatu mengambil hukumnya, maka qara'a syai' yu'ta hukmuhu. Jadi itu memang dalilnya. Bahkan ada ulama kata wajib baca auzubillahi minasyaitanir rajim sebelum baca Quran. Ada pun baca bismillah sebelum baca Quran, tak wajib. Sunnah. Sebab apa? Ada perintah nas dalam Al-Quran. Ada pun baca bismillah, tak ada nas dalam Al-Quran. Kemudian begitu juga dalam solat. Sebenarnya lebih berat baca auzubillahi minasyaitanir rajim daripada baca bismillah. Bismillah masih ada khilaf lagi sebab dia tak ada nas. Tapi kalau auzubillah ada nas. Cuma bacanya kalau imam jahar, yang dalam solat-solat jahar, maka dia baca pelan. Baik, kemudian sebelum membaca Quran dan membaca sadaqallahul azim ke lepas baca Quran? Yang lepas baca Quran, sadaqallah ni tak ada dalil apa kecuali dalam Quran ada satu ayat, qul sadaqallah, katakanlah sadaqallah. Tapi ayat itu bukan macam itu je datang dekat vacuum, tahu tak dia? Katakanlah sadaqallah. Dia selepas tu ada cerita tentang apa? Ada firman Allah SWT. Lepas tu ada lagi cerita, qul sadaqallahu fattabi'u millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Maksudnya Allah SWT apa yang katakan sebelum itu, katakanlah Allah telah benar tentang apa yang Allah katakan. Jadi tak ada kena-mengena dengan baca sadaqallah lepas baca Quran. Tak ada kena-mengena. Tapi sebagian mereka ambil sebab sadaqallah, Allah berkata-kata dalam Al-Quran. Jadi bila kita baca Quran, kita pun baca sadaqallahul azim. Ada tambah lagi, wa sadaqa rasuluhul karim. Dan apa-apa panjang lagi cerita dia. Biasa bila dalam majlis apa, tilawah ke apa semuanya, memang panjang lagi lah dia punya, dia punya bunga-bunga dia lagi. Jadi asal tak ada apa. Asal dia tak ada apa-apa. Sebab memang Allah SWT telah benar dalam firmannya. Waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi haditha, siapa lebih benar kata-katanya daripada Allah SWT. Tapi bila kita khususkan zikir ini setiap kali kita lepas baca Quran, maka kita mesti ditanya mana dalilnya. Adakah Nabi SAW ajarkan macam ini? Nabi SAW buat macam ini? Ataupun ada sahabat-sahabat punya amalan macam ini? Bila kita periksa, tidak ada. Maknanya Nabi SAW baca Quran tak? Baca. Sahabat-sahabat baca Quran tak? Baca. Mereka tak benar pula baca sadaqallahul azim. Kalau ada, mesti ada riwayat. Walaupun satu riwayat. Hatta satu riwayat da'if pun tak ada. Riwayat lemah pun tak ada. Jangan kata riwayat sahih, riwayat lemah pun tak ada. Maknanya totally tak ada. Kalau ada, bawakan. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Betul ni sunnah Nabi SAW. Maka bawakanlah dalilnya. Dan kerana tak ada, maka tinggalkan lebih bagus. Perkara yang Nabi SAW tinggalkan tu juga sunat kita tinggalkan. Jadi jangan kita adakan dalam agama. Begitu juga doa lepas baca Quran dan sebagainya. Doa itu, doa ini, ataupun lepas ayat tertentu kita baca doa atau baca tiga kali. Macam surah Yasin tu apa? Salamun qawlan min rabbir rahim. Baca tiga kali. Saya pernah duduk dekat majlis Nabi. Ada pakcik tu orang buat haji lah juga, daripada mana entah, macam Melayu lah, Melayu. Saya boleh cakap Melayu dengan dia. Jadi dia baca salam engkau lah berani, dia tiga kali. Saya duduk saya dengar, dia tanya kenapa baca tiga kali. Oh, dulu saya belajar macam itu orang Indonesia. Okey lah, tak susah nak cakap lah. saya terlupa apa saya cakap dengan dia. Jadi maknanya setiap kali dia sampai dekat salamun qaulamir rabbir rahim, dia baca 3 kali. Jadi dia dah tambah-tambah ayat dalam Al-Quran walaupun dia tak sengaja kan. Kalau selalu dia buat macam itu, maknanya itulah bacaan ni. Sedangkan dia bukan sesuatu yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh kita tinggalkan. Tapi kalau kita rasa macam ayat tu kita macam ada sesuatu kita nak baca lagi, nak ulang lagi, tak mengapa. Sebagaimana yang berlaku pada dalam riwayat-riwayat daripada para sahabat dan daripada salaf, mereka ulang-ulang ayat tersebut. Kerana mentadabburkannya kadang sampai subuh mereka ulang ayat tersebut. Itu tak ada mengapa, tak mengapa. Dan itu bukan jadi sunnah, mereka selalu buat macam itu setiap kali dekat ayat tertentu dan seterusnya. Jadi boleh. Kadang-kadang kita ulang ayat tu 2 kali ke 3 kali dan sebagainya. Tapi kalau kita jadi imam, terawih ke atau apa, kita mulai belakang orang ramai, jangan ulang banyak kali. Itu kalau sebenarnya seorang-seorang boleh lah kan. Kita jangan syuk sendiri pula. Untuk bila nak habis ni? Ihdinas siratal mustaqim. Soalnya kan sambung tak? Tak disambung ni. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim 3-4 kali ya. Habis. Habis. Jadi sama juga, kita tak boleh tambah kat mana-mana ayat Quran, tak boleh tambah kat mana-mana kat dalam surah Yasin atau sebagainya. Baik, apa tadi? Baca sadaqallah, baik kita kita tinggalkan. Dari sudut maknanya, betul. Semua tadi kan sebagai sunnah yang tak boleh. Masalah lain ni, yang ni soalannya tentang pergi birthday party untuk bertemu dengan kawan lama tapi bukan untuk menyambutnya. Jadi kalau tak ada jalan lain nak jumpa kawan lama ke kawan baru ke apa ke, melainkan dekat tempat itu yang terlampau penting sangat kita nak jumpa, saya rasa tak ada hal lah. Pasal niat dia apa ni, perkara yang kita lakukan tu dikira dengan niat kita, nama lah malu bin niat, saya gunakan umum benda. Tapi mestilah ada keperluannya. Tak ada tempat lain nak jumpa, penting sangat nak jumpa. Dan sebenarnya kalau boleh jumpa tempat lain, apa sahaja kita nak pergi majlis tersebut. Kita takkan tak boleh tunggu atau sebelum tu dan sebagainya. Sebab kita ada larangan dalam Al-Quran daripada kita bersama-sama dalam majlis yang sesat, yang zur. Atau apabila Allah SWT menguji Ibadur Rahman, wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba ar-rahman itu yang berjalan atas muka bumi itu dengan ringan, dengan tenang. Sampai pada walladziina la yashhaduna az-zura wa idza marru billahi marru kirama, iaitu mereka-mereka yang ibadur rahman ini yang tidak menyaksikan az-zur. Az-zur itu adalah semua majlis yang salah, yang sesat. Jadi termasuk dekat itu majlis orang-orang musyrikin, hari perayaan mereka. Bahkan ini sarih daripada tafsiran sebagian salaf. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata kemurkaan Allah SWT turun bagi orang yang apa ni, hadir perayaan orang-orang kafir. Jadi tak boleh. Ladina la yashhaduna zur. Begitu juga tempat-tempat maksiat, disko dan sebagainya, melainkan dah tak boleh tidak, mesti nak pergi. Misalnya anak dia hilang atau lari kat disko, dia takkan nak tunggu anak dia keluar dari disko lah. By the time dah teruk, jadi itulah. Jadi dia masuk aja disko, masuk aja. Dah lepas dengan bouncer dia apa, masuk, lepas tu tarik anak dia keluar. Tapi masuk disko nak dakwah, nak order apa benda dululah. Dengar 2-3 lagu dululah apa semuanya. Tapi kono nak dakwah remaja kat situ ni semua batil. Walladzina la yashhaduna zur, mereka-mereka yang tidak menyaksikan kepalsuan. Maknanya orang yang menyaksikan kepalsuan bukan betul-betul ibadur rahman. Silap hari bulan mereka ibadur syaitan, hamba-hamba syaitan. Jadi kita tinggalkan majlis-majlis, tempat-tempat macam itu, sama ada dia ada kena-kena dengan kekufuran ataupun kemaksiatan. Jadi sebab tu ghost festival apa semua tak boleh datang. Jadi kalau dia jemput kita, kalau nak harmoni, nak apa-apa semuanya, kita cakap harmoni tempat time lain boleh, time ni tak boleh. Time ni tak boleh. Sebab apa majlis ni, majlis nak sambut hantu, apa awak panggil saya? Awak panggil hantu datang lah. Asal punya orang datang. Saya bukan hantu. Yang datang tu semua hantu juga. Hantu lapar ke hantu kenyang. Masuk kita ni kenapa? Kenapa benda yang sebasic ini sekarang dia dah jadi apa ni? Dah jadi benda yang ragu-ragu. Boleh ke tak boleh? Dah macam ada khilaf pula. Kenapa ustaz-ustaz ni? Nak redakan apa siapa, saya pun tak tahu. Tinggalkan sudah. Ada pun orang yang dah jadi MP apa semuanya tu, dia pasal lah. Pasal dia dah masuk tempat tu, dia dah kena track. Dia yang tanggung lah. Dia tahu bila dia jadi tu, dia dilantik, dia akan buat benda-benda macam ni. Kat pasar dia salam siapa juga, orang jual sayur pun, orang jual daging pun, orang jual ikan pun, dia boleh salam. Tapi dia yang pilih macam tu. Tapi yang awak yang tak ada kena-kena, pasal awak nak buat fatwa untuk dia boleh, ataupun untuk orang lain pun boleh yang sokong. Jadi kita jangan campur adukkan benda-benda ni semua. Jadi kalau kata kan, kalau betul-betul macam hampir darurat, darurat atau hampir darurat nak jumpa dia dekat dalam majlis parti tu, birthday party tu, ke saya kata kan, asal dia niat lah. Saya percaya kita boleh apa ni, jumpa dia dekat tempat-tempat. Ini jelas. Jadi satu lagi perkara, walaupun dia dalam masjid, walaupun dalam masjid, masjid tempat bersih ke tidak? Tempat bersih, tempat suci apa semuanya, rumah Allah SWT. Tapi kalau dalam masjid tu ada majlis yang sesat, tengah ajar benda yang sesat, tengah kutuk-kutuk ulama, boleh tak awak duduk dalam majlis? Walaupun majlis ataupun dia tengah munajat apa benda, dia tengah zikir macam dia tengah nasyid, tengah apa, duduk dalam masjid. Pasal ni masjid rumah Allah, niat saya iktikaf je. Ya, tak boleh keluar. Sebab tu kita marah sangat. Orang tu bukan hanya dia tak take part dalam majlis entah ulama atau sebagainya, tapi dia ada dekat situ, dia buat bodoh, jadi diam. Sebab tu dalil kita menentang mereka, waladina la yashhaduna zuhur, kita dah tak boleh kata niat dia apa lagi. Orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan, maknanya kepalsuan lebih hebat lagi daripada apa ni, mengutuk ulama. Bagaimana lakukan oleh sebagian orang. Jadi kalau dia alim, kalau dia tahu, mestilah dia stopkan apa ni, orang tu daripada berceramah dengan ceramah yang apa, yang menyesatkan. Sebab kita kata kan, kalau orang datang yang kencing dekat dalam masjid, sahabat-sahabat semua buat apa? Diam ke semua hoi-hoi-hoi? Semua hoi kan? Jadi Nabi SAW kata, da'u, tinggalkan dia, wala tuzrimu, jangan apa, jangan herdik dia. Okay, sampai dia kata ajak, Nabi SAW kata ni masjid ini rumah Allah, tak sesuai untuk apa ni, dia ada tak sesuai untuk hadil qadar, untuk kotoran ini, dia lah untuk zikrullah, qiraatul Quran kan. Jadi maknanya mana insyaallah minta apa, satu gayung air bersihkan. Dan orang ni orang apa, alim ke jahil, ustaz ke orang biasa ni, orang badui, orang badui, kita bersihkan. Sekarang mana lebih teruk, najis kencing yang orang yang tak tahu, ataupun orang buat najis ataupun ni dekat majlis kutuk orang sana ke sini, fitnah orang sana ke sini, mana lagi teruk? Sebab itu kita kalau tahu benda ni, kita kena sampaikan pada siapa sepatutnya? Pada orang yang tak pegang masjid, sampai atas-atas dia sekali. Jangan buat bodoh je, jangan diamkan je. Sebab apa? Sebab ini apa ni, membersihkan masjid, mensucikan masjid ni perintah qadim tau, diperintahkan kepada dua hamba Allah SWT yang mulia, iaitu pada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Apa ayat dia? Wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya. Dan kami telah buat janji dengan Ibrahim dan Ismail supaya tahira, bersihkan rumahku. Maksudkan kita adalah Kaabah dan umum seluruh masjid. Janji dengan Nabi Ibrahim dan Ismail, ya ta'ifina wa'akifina wa'ruka'in sujud, orang yang tawaf, orang yang solat secara umumnya, bersihkan dia. Takkan bersihkan hanya daripada najis saja, tapi daripada sudut makna, penyampaian yang disampaikan, buku yang disampaikan, buku mana kuning, buku sesat mana entah dia bawa, Insan Kamil dan sebagainya, buku ahli bid'ah ada pergi baca kat dalam masjid, adakah kita boleh biarkan? Sebenarnya tak boleh. Lebih teruk daripada najis yang ni orang badu yang kencing kat tepi masjid tu, pun dia tak tahu. Dia bukan orang alim, bukan apa. Lepas tu dia tak buat lagi. Jadi sekarang masalah dia, betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fan taziru sa'a. Apabila urusan itu diserahkan kepada orang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. yang dekat ataupun yang lambat saja. Itu masalah kita. Yang jaga banyak tempat kita bukan orang yang ahli. Semua macam-macam hawa nafsu mereka ikut, dan kepentingan-kepentingan peribadi yang mereka ikut. Kita pun tak tahu apa sebenarnya tujuan mereka. Jadi masjid sekarang dah jadi tempat komersial untuk bawa duit ataupun untuk satu kumpulan tertentu dan sebagainya. Dengan ada tanafus ataupun persaingan antara masjid-masjid ni. Misalkan tempat kita lah ni, persaingan antara masjid-masjid, siapa lagi bagus, siapa yang apa semua. Saya sampai heran bila tahu bahawa orang masjid cakap dengan jemaah, terima kasih kerana memilih masjid ini. Apa maknanya ni? Terima kasih kerana memilih masjid ini. Ni McDonald's, Kentucky ke apa? Hotel ke? Resort ke apa ni? Apa makna? Kalau saya cakap bahasa Arab, syahadah, apa benda ni? Apa benda masjid kita pilih masjid ini? Maknanya apa? Jadi sampai gitu. Lepas tu mereka ada motif ataupun mission ataupun panggil apa tu, syiar tertentu apa ni, masjid yang mesra, mesra jemaah, mesra remaja, mesra. Jadi ini semua satu perkara yang banyak tanda tanya. Banyak tanda tanya. Lagi-lagi kalau mesra remaja, patutnya dia itu bukan matlamat mesra siapa, mesra jemaah apa semuanya. Sebab jemaah ni ada yang apa ni, yang sesuai apa kita katakan tu, kehendak dia tu sesuai dengan agama. Ada kehendak dia tak sesuai dengan agama. Tapi kalau mesra jemaah tu contohnya, ataupun dia panggil warga emas suka main dam, buat satu tempat bilik untuk main dam untuk orang. Tapi kalau remaja suka main apa pula, main semuka, letak satu tempat semuka dekat masjid. Ini macam tu, dia suka borak-borak, kita letakkan kedai kopi kat luar boleh sampai 24 jam. Lepas tu masjid kita bagus dan keluar kat sebab-sebab dan sebagainya. Benda yang mereka banggakan sebenarnya adalah benda yang patutnya mereka amat amat malu. Sebab pertimbangan kita bukan anti apa ke atau kreativiti dan sebagainya untuk tarik jemaah dan sebagainya. Kita yang kita tentang adalah perkara yang menyalahi syariat, itu saja. Kalau perkara itu tidak menyalahi syariat, tidak ada. Sebab itu saya beritahu, gereja di Singapura yang kat tempat lain, antara cara nak tarik jemaah dia adalah letak satu bilik studio jam. Ada drum, ada gitar, ada apa semuanya, boleh tak boleh recording kat situ sekali. Dan yang banyak datang, orang dia pun sama datang, orang Melayu pun datang, dapat jam free. Berapa jam session dan sebagainya. Kalau betul khabar tersebut. Sampai matlamat dia, sampai jemaah ramai datang, awak lah kat masjid. Satu bilik studio. Sekolah pun dapat, betul tak? Tempat dan kita untuk budak-budak nakal apa semua, ataupun bukan tak nakal pun, ni tempat dia boleh jam. Tahu jam eh? Dia kumpulan grup dia apa semuanya. Lepas tu ada pula competition, keluar kat TV, apa, idol dan sebagainya. Menggalakkan semua kepada orang. Memang manusia jemaah. Kalau orang nak mesra jemaah, bahaya awak. Mesra awak tu sampai mana? Ada batasnya ke tidak? Jadi kalau motor misi dia adalah untuk apa ni? Menjaga rumah Allah SWT sebagaimana yang patutnya. Untuk apa ni, yang benda yang asas adalah ibadatnya, solatnya, kemudian dakwahnya apa semuanya, tak, maka itulah yang terbaik. Kalau kita punya jemaah tak begitu ramai membandingkan tempat lain dan sebagainya, kalau kita dah buat apa yang sepatutnya kita buat, tak ada. Jadi ini yang kita khawatir zaman-zaman akhir zaman. Betul kata Nabi SAW pula, akhir zaman datang dari kiamat, masjid itu dia apa ni, adalah bangunan yang dibangga-banggakan. Dia jadi macam muzium, orang nak tengok, bukannya untuk nak ibadat kat dalam. Zaman dahulu masjid dia teruk, cat dia tak apa je pun, cat putih je gitu je, tak ada apa benda. Tapi orang datang situ, orang solat kat situ, iktikaf, main malam apa semua, makmur. Memang sekarang besar aja, lepas tu kosong, lepas tu dah banyak sangat barang, kena kunci. Orang balik daripada safar, balik haji, balik umrah, atau balik mana-mana, nak solat ke masjid, nak amalkan sunnah, dah tak boleh. Kalau dapat kat luar sikit tu masih boleh tahan, sekarang ada yang dah tak boleh juga. Tak boleh masuk terus. Kalau kat kampung, okey, saya faham. Pasal anjing masuk, lembu masuk, semua masuk. Kat masjid pula dia punya pokok, bes-bes. Jadi lembu selalu masuk, nanti dia buang air kat situ apa semua, dia orang tutup. Masuk akal juga. Nabi, masjid Nabi dulu tak ada apa? Tak ada pagar. Tak ada tembok, tak ada apa semuanya. Dulu kan ada hadis tu, dalam Sahih Bukhari, anjing masuk keluar, masuk keluar. Anjing masuk keluar. Itu antara dalil bagi mereka kata bahawa anjing tu tak najis. Tapi adakah sampai bila-bila macam itu? Masjid tak ada pagar, tak ada apa semua. Sebabnya tidak, lepas tu dia tak ada pintu, dia ada pagar dan sebagainya. Tak boleh hal. Ada soalan lain? Soalan yang tentang solat itu, soalan wanita dengan lelaki, ada soalan minggu lepas tu. Sebenarnya kita kena KIV sampai bab solat. Tapi kalau nak amalkan sekarang, jadi adakah perbezaan antara solat lelaki dengan solat wanita? Dari sudut dalil, nas, hadis daripada Nabi SAW, tidak ada perbezaan. Memang Nabi SAW bersabda, salu kama ra'aitumuni usalli, solatlah sebagaimana kamu lihat aku solat. Pasalnya, sebab tu ini adalah pendapat sebahagian ulama, dari Syekh Al-Bani rahimahullah dan lain-lain lagi. Baik, tetapi bila kita tahqiq, kita buat research, kita dapati bahawa ulama-ulama hatta daripada kalangan sahabat, sahabat perempuan sendiri, mereka solat pun lain daripada cara lelaki sembahyang. Yang mereka rapat-rapatkan badan mereka, dan ketika mereka duduk, mereka tak duduk macam mana lelaki duduk ketika solat. Dan sampai kepada zaman tabi'in seperti Imam Syafi'i dan lain-lain lagi, semua kata-kata mereka, banyak mereka, lebih daripada 5-6 orang ulama mengatakan bahawa disunatkan untuk wanita rapatkan badannya ketika dia solat. Kemudian mereka tak bezakan antara solat sendirian ataupun solat berjemaah di hadapan orang lelaki dan sebagainya. Ini umum macam tu. Sebab mereka faham bahawa wanita itu aurat. Jadi hendaklah mereka jaga dia punya apa tu? Apa dia, mereka punya gerak-geri lah, maksudnya ketika solat tersebut. Baik, daripada sudut dalil, saya selalu katakan, dari sudut dalil, maka pendapat yang mengatakan tak ada perbezaan lebih kuat. Sebab tak ada dalil. Daripada nas hadis itu tak ada. Tapi daripada sudut nazar, daripada sudut kias akal, maka pendapat yang mengatakan wanita solat berbeza daripada lelaki lebih kuat. Jadi sebab tu ada taradud dekat sini, mana yang lebih kuat atau sebagainya, tu kita kena apa nanti, kita kena betul-betulnya punya bahaskan dan sebagainya. Jadi untuk nak amalkan, untuk setakat amalkan, sekarang ada wanita sekarang kalau tanya nak solat macam mana, dia baca dekat sifat solat Nabi itu ataupun nak buat macam mana. Jadi kita kata jangan khawatir. Sekarang solat macam mana yang awak tahu? Kalau belajar dekat sifat solat Nabi kat Syekh Al-Bani, buat aja macam tu. Buat aja, bila nak amalkan, kita jangan rusing-rusing. Kita buat apa yang kita belajar dulu. Nanti bila kita dah sampai bab solat, dah awak dah dengar apa saya cakap, dah dengar apa yang ulama cakap dan sebagainya, apa makna tarabuk dan seterusnya, bila awak dah yakin tu baru boleh awak tukar. Sekarang tak ada apa-apa. Yang takut, saya sendiri buat macam itu. Kita tak mungkin setiap kali kita dengar sesuatu terus kita tukar. Terus kita tukar. Bila kita disuruh tukar amalan kita, pendapat kita, bila sampai dah betul-betul dah kaji, dah betul-betul yakin, baru kita tukar. Kalau masih dalam proses, jangan tukar dulu, relax dulu. Mungkin dia makan 10 tahun. Jadi masalah dalam solat tu kan banyak, lutut dulu ke, tangan dulu ke, apa semuanya. Sekarang amalkannya mana? Sebab tu dulu, zaman dulu sampai sekarang, ulama nasihat yang kita belajar satu mazhab. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala, ada kitab dia karangkan syarat-syarat solat dan syarat-syaratnya. Lebih kurang macam itulah. Dia bawakan syarat-syarat semua. Kalau kita tengok, semua mazhab Hanbali. Dan surat ataupun risalah ini adalah untuk apa? Untuk orang awam. Jadi untuk fast punya, kita katakan cepat punya nak amalkan, pakai gini je sudah. Pada dalam dia ada khilaf, ada apa semua. Setiap perkara tu ada khilaf, ada pembahasannya. Jadi untuk mengamalkan, kita pakai satu dulu. Jangan belajar banyak-banyak dulu. Kemudian lepas tu baca lagi. Itu kita boleh bincangkan. Adapun kelas macam ni, dia bukan untuk amalan sahaja. Ini dah lain lah. Kita dah buka hadis terus. Dan kita dah mula kaji sanad dan apa semuanya. Adapun amalan, saya anggap bahawa awak tahu apa amalan awak. Kalau awak dah belajar, melainkan kalau tak sure apa semuanya, ini tempat dia nak tanya. Tapi saya tak boleh cakap dengan awak, wuduknya macam gini, sifat wuduknya, solatnya macam gini dan sebagainya. Sebab kita kena ikut apa? Silibus lah kita katakan. Silibus kita buku ni. Boleh? Jadi kalau wanita, solat aja macam mana. Kalau dulu dia belajar solat macam apa, rapat-rapatkan dan sebagainya, buat macam tu. Kalau dia belajar solat apa ni sama dengan lelaki, dia buat juga macam tu. InsyaAllah tak berdosa, tak ada apa semua. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum.